Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari Rabu tanggal 11 Syaban 1429 Hijriah ini, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda. Dan untuk sesi pertama dari kajian kita pagi hari ini, kajian ilmiah untuk ba'da subuh, seperti biasa kita akan mengkaji kajian dari kitab Ad-Da'wah Dawa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Elsi Hafizullah. Dan alhamdulillah beliau yang sekarang tengah berada di Mahad Minhajus Sunnah bisa meluangkan waktunya untuk kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Ustaz, kami persilahkan memulai pembahasan. Tafadhol Ustaz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita di mana pada pertemuan minggu kemarin kita membahas bahwa apa yang menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah Dawa bahwa yang pertama adalah pandangan atau penglihatan. Karena penglihatan itu adalah merupakan utusan syahwat. Maka menjaga pandangan itu menyebabkan kita kuat menjaga kemaluan. Maka sesungguhnya menjaga pandangan itu adalah asal segala macam kebaikan. Sehingga pada waktu itu seseorang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala keinginannya. Demikian pula perbuatannya pun terjaga. Kemudian yang kedua kata beliau, yaitu al-khatarat, pemikiran-pemikiran. Kata beliau, wa ammal khatarat fasya'nuha as'ab. Adapun khatarat, pemikiran, maka ini lebih berat, kata beliau. Iya, mungkin kalau masalah memandang orang bisa ya, memejamkan mata ataupun menundukkan pandangan. Tapi untuk berpikir yang tidak-tidak, terkadang ya seseorang terlintas di hatinya sesuatu, dia syaitan datang kepadanya mengingatkan ini dan itu. Kata beliau, fa innaha mabda'ul khairi wa syarr, karena ia adalah merupakan asal kebaikan dan keburukan. Wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim. Dari pemikiran itulah muncul keinginan, ya, tekad, dan demikian pula kemauan-kemauan yang keras. Faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi wa qahara hawah. Siapa yang senantiasa menjaga pemikirannya, ia akan senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wa man ghalabat khataratuhu fa hawahu wa nafsuhu lahu aghlab. Sebaliknya kata beliau, siapa yang kalah oleh pemikiran-pemikiran buruknya, maka tentu hawa nafsunya akan memenangkan pertandingan. Wa man istahana bil khatarati qadatu qahran ilal halakat. Dan orang yang melecehkan atau memandang remeh masalah pemikiran seperti itu, kata beliau, akan menyeret dia kepada kebinasaan. Ikhwatul Islam, terkadang ya kita lihat seorang pemuda banyak berpikir yang tidak-tidak. Habis waktunya terkadang karena kemalasan dia. Ya, demikian pula pengangguran yang merupakan sebab banyaknya ya seorang pemuda atau seseorang ya dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran. Lebih-lebih ya dikuatkan dengan penglihatan atau pandangan kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya terkadang pemikiran itu menjadi sebuah khayalan dan harapan-harapan yang batil. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Wala tazalul khataratu taridu 'alal qalbi hatta tasira munan batilah." Senantiasa pemikiran-pemikiran yang buruk itu masuk ke dalam hati sehingga menjadi apa? Munan batilah, sebuah harapan yang batil. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Surat An-Nur ayat 39. Ini seperti apa Fata Morgana? Ya, orang yang suka berkhayal, orang yang suka berpikir itu seperti Fata Morgana, ya akhi. Ya, dan dia melihat dari jauh seakan-akan di sana ada air. Setelah didekati ternyata tidak ada. Demikian pula orang yang hanya sebatas berpikir, berkhayal, ya, tidak ada sama sekali realisasiannya, bagaikan ya Fata Morgana. Makanya beliau berkata, wa akhasun nasi himmatan wa awdha'ahum nafsan man radhiya min al-haqa'iq bil amani al-kadhibah. Ya, orang yang paling buruk keinginannya, yang paling rendah jiwanya, yaitu orang yang ridha dengan hakikat-hakikat sesuatu hanya sebatas dengan khayalan-khayalan dusta. Dengan pemikiran-pemikiran, ya, sebatas keinginan-keinginan yang tidak direalisasikan dengan amal. Wastajlabaha li nafsihi wa tahalla biha, bahkan dia merasa manis dengan khayalan-khayalan itu. La amrullah, demi Allah, kata beliau, ru'usu amwalil muflisin, sungguh ia adalah merupakan modal orang-orang yang bangkrut, kata beliau. Wa matajirul battalin, dan itu adalah perniagaan orang-orang pengangguran. Sahih. Orang yang suka nganggur, akhi, begitu. Para pemuda yang memang punya jiwa malas, dia mengira yang namanya bekerja itu sebatas di kantor, di pabrik dan yang lainnya. Jadi para pengangguran, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak bermanfaat. Khayalan-khayalan, sehingga akhirnya khayalan itu menjadi apa yang terjadi, makanan pokok jiwanya. Wahyakutu nafsil farighah, menjadi makanan pokok jiwa yang kosong. Allati qad qana'at minal wasli bizauratil khayal, di mana terkadang jiwanya itu, kata beliau, hanya sebatas puas, ya, puas dengan hanya sebatas apa, khayalan yang bohong. Tentu akhi, yang seperti ini, kata beliau, sangat bermudarat kepada seorang manusia. Pemikiran atau khayalan-khayalan seperti ini biasanya muncul dari apa? Sifat malas. Sehingga pada waktu itu kelak akan memunculkan apa? Sikap meremehkan. Ya. Sehingga akhirnya menimbulkan penyesalan. Wal mutamanni lamma fatatuhu mubasharatul haqiqatil hissiyyah حول صورتها في قلبي وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره. Orang yang suka berangan-angan, kata beliau, ya, tatkala terluput padanya hakikat yang bersifat hissiyah, maka apa yang terjadi akan berpindah atau berubah menjadi sebuah bentuk gambaran dalam hatinya dengan berupa khayalan, angan-angan, yang kemudian angan-angan itu ia peluk erat-erat. Akhirnya kemudian dia pun merasa puas dengan sebuah gambaran yang khayalan, ya, yang di, apa yang digambarkan oleh pemikirannya sendiri. Sebatas keinginan, andai nanti saya, masya Allah, ya, kalau sudah saya begini, saya akan begini, begitu, begitu. Sebatas pemikiran, khayalan yang tak ada manfaatnya sama sekali. Ya, apalagi kalau pemikiran itu, ya akhi, pemikiran yang buruk. Na'udzubillah. Wadhalika la yujdi alaihi syai'an, yang demikian itu, kata beliau, tidak bermanfaat sama sekali. Wa innama masaluhu masalul ja'i wa dham'an. Permisalan orang seperti ini, kata beliau, seperti orang yang lapar dan haus. يصور في وهمه صورة الطعام والشراب. Ya, orang yang lapar, yang haus, yang terpikir di pikirannya adalah apa gambaran makanan dan minuman. Sementara dia tidak makan, dia tidak minum, sebatas berpikir. Ya, akhirnya jiwanya pusing, ya. Dan kemudian dia pun sendiri tidak bisa melakukannya. Wasukunu ila dzalik. Wastijlabuhu yadullu ala khasasatin nafsi wa wada'atiha, kata beliau. Orang yang merasa tenang dengan angan-angan dan senantiasa mendatangkan angan-angan tersebut, itu menunjukkan kepada kerendahan jiwa. Iya, menunjukkan kepada jiwanya itu rendah. Wa inna ma syarafun nafsi wa zaka'uha wa taharatuha wa 'uluwuha an yanfi 'anha kulla khatratin la haqiqata laha wa la yardu an yukhthiraha bi balihi wa ya'nas li nafsihi minha. Kata beliau, adapun jiwa yang mulia, jiwa yang suci, yang tinggi kemauannya, dia akan meniadakan dari jiwa tersebut setiap pemikiran-pemikiran yang tidak ada hakikatnya. Dia tidak pernah ridha untuk berpikir yang sesuatu yang seperti itu tidak bermanfaat, bahkan ia mencela dirinya. Ini akhi, ya, sifat orang yang mulia jiwanya. Orang yang suci jiwanya, yang mempunyai kemauan keras, yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi ia dari rasa malas, dia akan berusaha untuk menjauhi pemikiran-pemikiran yang tidak ada hakikatnya itu. Dia berusaha untuk merealisasikan sesuatu yang sifatnya bermanfaat bagi dirinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi antara kebaikan keislaman seseorang hamba, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Pemikiran-pemikiran yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Karena terkadang akhir pemikiran yang tidak bermanfaat, apa yang terjadi? Membawa kepada pemikiran ngeres. Kalau sudah ngeres pikirannya, na'udzubillah, akan menimbulkan keinginan-keinginan, ya, angan-angan yang na'udzubillah juga ternyata itu adalah keburukan. Akhirnya, ya, kalau ternyata direalisasikan dengan kakinya dan tangannya, maka yang timbul adalah kemudaratan tentunya. Kemudian akal Islam, pemikiran-pemikiran itu ada dua macam. Ada pemikiran yang itu sifatnya manfaat bagi seorang hamba. Ada pemikiran yang tidak bermanfaat. Kata beliau, adapun yang bermanfaat, ini ada empat pokok yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, kata beliau, khataratun yastajlibu biha manafi'a dunya. Pemikiran-pemikiran untuk mendatangkan manfaat dunianya. Dia berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan manfaat dunia ini. Yang kedua, pemikiran-pemikiran di mana ia berusaha untuk menghindari kemudaratan yang akan menimpa dunianya. Yang ketiga, yaitu pemikiran-pemikiran untuk mendatangkan kemaslahatan akhiratnya. Dan yang keempat adalah pemikiran-pemikiran untuk ia mencegah kemudaratan yang akan menimpa akhiratnya itu. Nah, ini empat perkara, kata beliau, yang harus diperhatikan. فَلْيَحْسُرِ الْعَبْدُ خَطَرَاتِهِ وَأَفْكَارَهُ وَهُمُومَهُ فِي هَذِي الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ. Maka kata beliau, seorang hamba hendaknya membatasi pemikiran ini dengan ya empat perkara tadi. Jadi yang dia pikirkan, bagaimana saya bisa mendapatkan atau mendatangkan kemanfaat saya di dunia saya dan di akhirat saya. Yang sifatnya maslahat buat saya. Ya, bila dia tidak berpikir tentang ilmu, tentu ia akan berpikir ya tentang kehidupan yang sifatnya bagaimana manfaat saya untuk dunia saya. Sehingga pemikirannya itu selalu bermanfaat, ya akhi. Makanya kita lihat subhanallah, ya, para ulama terdahulu, masya Allah, hidup mereka habis dengan memikirkan yang sifatnya manfaat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, bahwa ada seseorang ya pergi ke rumah Imam Syafi'i rahimahullah. dia ingin tahu ya gimana ibadahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Akhirnya dia pun minta izin kepada Imam Syafi'i untuk bisa bermalam satu malam saja di rumahnya. Kemudian Imam Syafi'i memberikan izin. Jadi malam itu si orang ini terus berusaha ya memperhatikan bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i. Ternyata dia melihat Imam Syafi'i hanya sebatas tidur sampai kemudian dikumandangkan azan subuh. Bol dia pun bangun. Akhirnya dia merasa kecewa sekali. Ya. Demikiankah ibadah seorang imam yang dianggap imam yang besar? Ternyata ibadahnya ya semalam suntuk kerjaan cuma tidur katanya. Akhirnya ya di waktu pagi dia bertanya kepada Imam Syafi'i. Hai Syafi'i, sebetulnya saya nginep ini ya ingin melihat bagaimana ibadah engkau. Tapi rupanya semalam suntuk kau kerjaannya cuma tidur doang. Kata Imam Syafi'i, apa? Tidak. Tadi malam aku tidak tidur sebetulnya. Aku cuma sedang berpikir dan memikirkan suatu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang anak yang kehilangan burung kesayangannya, "Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair?" Hai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nughair? Dan aku, kata beliau, tadi malam berhasil mengambil hukum-hukum fikih lebih dari 100 hukum dari hadis ini. Masya Allah. Ya, seorang ulama pemikirannya bukan dalam rangka berkhayal. Seorang ulama, ya pemikirannya dalam rangka memikirkan ilmu. Itu, Masya Allah, ya pemikiran yang bermanfaat sekali, Masya Allah. Berbeda dengan kita, ya akhi. Kita sebatas terkadang, ya al-amani al-kadibah. Angan-angan saja, andai nanti saya bisa jadi ulama. Andai saya hafal begini dan begitu. Andai. Ya. Andai aku jadi orang kaya, andai yang begini dan begitu, Masya Allah. Sehingga akhirnya syaitan terus menerus, ya, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Kata beliau, wa a'lal fikar wa ajalluha wa anfa'uha. Kata beliau, pemikiran yang paling tinggi, paling mulia dan paling bermanfaat, makana lillahi wa daril akhirah, adalah pemikiran yang karena Allah dan karena akhirat. Famakana lillahi anwa, adapun yang karena Allah ini ada beberapa macam. Di sini beliau menyebutkan ada 5 macam. Apa itu? Yang pertama, al-fikratu fi ayatihi al-munazzalah wa ta'aquluha wa fahmu muradihi minha. ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها بل التلاوة وسيلة. Kata beliau, yaitu memikirkan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan dan memikirkannya dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat-ayat Al-Quran itu. Karena itulah tujuan yang Allah turunkan ya Al-Quran, bukan sebatas dibaca. Ya karena membaca itu hanya sebatas wasilah saja ya akhi. Tapi tujuan Allah turunkan itu dalam rangka apa? Kita memahaminya. Kita memikirkannya. Bukan ya akhi yang dimaksud memikirkan di sini kita baca ayat kemudian kita pikirin sendiri. Ya tanpa melihat kepada penafsiran salafus saleh, pada penafsiran Rasulullah, tidak. Yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, kita membaca ayat kemudian kita lihat. Ya. Mengupasnya, apakah ada ayat lain yang menafsirkan ayat ini, ataukah ada hadis Rasulullah SAW yang menafsirkan ayat ini, ataukah pula pendapat sahabat, pendapat para tabiin, sehingga akhirnya pemikirannya itu habis untuk memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tentu akhi ya perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Yang kedua, kata beliau, al-fikratu fi ayatihi al-mashhudah wal-i'tibaru biha wal-istidlalu biha ala asma'ihi wa sifatihi wa hikmatihi wa ihsanihi wa birrihi wa judihi. Memikirkan ayat-ayat yang bisa kita saksikan di alam semesta ini, di mana kita dengan itu bisa berdalil yang menunjukkan kepada nama-nama dan sifat Allah, yang menunjukkan kepada kebijaksanaan dan perbuatan baik Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menganjurkan hamba-hambanya untuk berfikir. Ya, kusiru fil ardi, kata Allah, katakan hai Muhammad, ya, berjalanlah di muka bumi dan lihat. Ya. Lihat oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita melihat alam semesta. Wa tafakkaruna, Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha baatila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah berfirman, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang, apa pergantian siang dan malam, betul-betul ada ayat-ayat terhadap orang-orang yang punya pikiran, kata Allah. Itu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Dan ia pun berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi ini. Sehingga kemudian hasilnya ia berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ya, hasil yang agung. Ya, ketika dia melihat alam semesta, dia pun bisa mengambil dan berdalil bagaimana nama dan sifat Allah tentunya disesuaikan dengan nama yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Ketika air hujan misalnya turun, dia melihat masya Allah, Allah turunkan air hujan rintik-rintik, setetes demi setetes. Allah tidak turunkan air hujan bagaikan air bah yang mengalir. Tentu kalau bagaikan air bah akan hancurlah dan binasa kehidupan manusia. Ya, ini menunjukkan kepada sifat Allah Al-Latif, yang maha lembut kepada hambanya. Ar-Rahman, yang maha kasih sayang kepada hambanya. Karena kelembutan Allah dan kasih sayangnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan itu setetes demi setetes untuk kebaikan manusia. Ya, Allah tidak ingin memberikan kebinasaan kepada mereka. Ya. Ketika ia melihat, ya, berbagai macam penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat nyamuk, melihat ini, dia berpikir, masya Allah, bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan ya makhluk seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawquha. Allah tidak malu untuk memberikan permisalan dengan seekor nyamuk ataupun yang lebih besar dari itu. Ya, karena semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan menunjukkan akan kebesaran dan kekuatan dan serta kemampuan Allah Rabbul Alamin. Ini ya akhi, pemikiran yang bermanfaat. Yang ketiga, al-fikratu fi ala'ihi wa ihsanihi wa in'amihi ala khalqihi bi asnafin ni'am wasi'ati rahmatihi wa maghfiratihi wa hilmihi. Yang ketiga adalah berfikir tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya, berbagai macam kenikmatan yang Allah terus ya alirkan kepadanya. Bagaimana luasnya rahmat Allah, ampunan, serta ya kelembutan Allah kepadanya. Yang dia berfikir tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, subhanallah. Betapa banyak ya akhi, karena Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung ya nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Coba aja ya. Kita pikirkan nikmat mata aja satu itu. Dari semenjak kita lahir, yang kita mata, di dalam mata itu berapa sel. Ya, belum lagi dalam mata itu berbagai macam ya alat-alat yang Allah ya sediakan, belum bulu matanya. Ya. Demikian pula belum retinanya dan yang lainnya, masya Allah. Keajaiban yang luar biasa dan kenikmatan yang Allah berikan ya di mata saja kita tidak bisa menghitungnya. Belum lagi telinga kita, belum lagi hidung kita, belum lagi rambut kita. Setiap itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi Allah berikan, sediakan matahari. Dengan matahari itu ya manfaat banyak diambil oleh manusia. Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, sayur-mayur, buah-buahan. Allah sediakan binatang-binatang ternak yang bisa diambil, dimakan dagingnya, dan juga dipergunakan untuk membajak sawah dan yang lainnya. Masya Allah ya akhi, kalau engkau hitung nikmat Allah tak akan ada hil apa, apa engkau tidak akan bisa menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu kita rasa merasa malu kepada Allah. Ya. Ya. Merasa malu. Ya, terkadang ada orang enggak tahu malu. Sedikit dikurangi nikmatnya langsung protes sama Allah. Ya Allah, kenapa ya si fulan kau jadikan kaya aku ini miskin, Masya Allah. Apa dia tidak ingat nikmat-nikmat Allah itu terus berjalan kepada dia? Wahadihil anwa'u thalathah. Kata beliau, ya tiga macam ini. Tastakhriju minal qalbi ma'ifatallahi wa mahabbatahu wa khawfahu wa raja'ahu. Ya tiga macam pemikiran ini akan menimbulkan dalam hati pengenalan terhadap Allah, cinta, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga macam pemikiran ini akan apa? Yang menjadikan hati itu senantiasa dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di akal Islam, ya, pemikiran yang bermanfaat. Al-fikratu fi uyubin nafsi wa afatiha wa fi uyubil amal. Yaitu memikirkan tentang aib-aib jiwa sendiri. Ya, cuma demikian pula memikirkan tentang aib-aib perbuatannya. Yang dia pikirkan adalah, aduh, bagaimana saya dosa saya banyak. Ya. Saya pernah berbuat dosa begini, saya telah berbuat zalim begitu. Ya, demikian pula dalam amalan saya. Ya, bahkan dia pun berpikir kemarin saya sholat enggak khusyuk, Masya Allah, disesalinya. Ya, dia terus yang dia pikirkan aib jiwanya, aib dirinya. Wahadhil fikratu azimatun naf'i, kata beliau, dan pemikiran seperti ini, Masya Allah, manfaatnya sangat besar sekali. Wahia babun likulli khairin, bahkan dia adalah pintu untuk segala kebaikan. Wa ta'thiruha fi kasrin nafsil ammarati bisu, bahkan ia mampu untuk menghancurkan jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Sehingga akhi, kalau jiwa dan hawa nafsunya sudah bisa dikendalikan, asyatin nafsul mutmainnatu, maka jiwa pun akan hidup dengan tenang. Wa ta'ashat wa sara al-haq wa sara al-hakam laha, sehingga akhi jiwanya itu memancarkan cahaya, hati pun menjadi hidup, sehingga berporoslah kalimatnya dan kerajaannya, ya, sehingga hati itu dapat apa memerintahkan berbagai macam pasukan-pasukannya yang berupa jiwa raganya untuk mentaati Ar-Rahman. Akal Islam, ya, makanya memikirkan aib jiwa ini penting. Daripada kita mikirin ya kesalahan orang tuh, si fulan begini, si fulan begitu, ngapain? Ya, selain itu hanya akan menimbulkan apa ujubun apa ujub kepada jiwa. Akhirnya apa melecehkan orang. Akhirnya melupakan jiwa apa aib sendiri. Yang dipikirkan adalah aib orang lain saja, tak pernah ia berpikir tentang aib dirinya. Ini orang ya tandanya akan binasa, wallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum," kata Rasulullah. Barang siapa yang berkata manusia telah binasa, ya sebetulnya orang itulah yang paling binasa, kata Rasulullah. Makanya, ya, kewajiban seorang hamba berpikir tentang aib jiwanya itu yang terpenting, ya akhi. Ya, aneh, ya, banyak orang aib saudaranya yang kecil bisa terlihat, tapi aib dirinya sendiri yang begitu besar tidak terlihat. Ya. Ini adalah merupakan talbis iblis. Sehingga akhirnya orang seperti ini tidak akan mengakui kesalahannya. Allahul musta'an wal itiklan. Makanya sungguh benar perkataan Al-Hasan Al-Basri. Dia berkata, di antara tanda kezuhudan seorang hamba, kata beliau, ya, tidaklah ia melihat orang lain kecuali ia merasa bahwa orang itu lebih baik daripada dirinya. Masya Allah. Ya. Hasil dari apa? Hasil dari melihat aib dirinya. Dia melihat, aduh, saya ini banyak aibnya. Dia melihat saya banyak dosa. Saya banyak berbuat zalim. Dan yang lainnya. Sehingga pada waktu itu dia merasa, ya orang lain lebih baik dari dirinya. Sehingga akhirnya, ya kalau orang Masya Allah sudah senantiasa melihat aib dirinya, dia tidak akan merasa sombong. Dia akan jauh dari sifat ujub. Dia sendiri tak ingin dipuji. Kenapa? Karena takut dia, ya kalau dipuji orang ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka puji. Ya. Ya na'udzubillah ya akhi, banyak orang gara-gara tidak mau melihat aib jiwa, akhirnya ya masuk dalam sabda Rasul, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabis saubai zur, kata Rasulullah. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya, sebagaikan memakai dua pakaian kedustaan. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima, pemikiran yang bermanfaat. Al-fikratu fi wajibil waqti wa wazifatihi. Yaitu berpikir tentang kewajiban waktu. Ya, dia berpikir bagaimana saya menggunakan waktu saya sehingga yang ya betul-betul waktu saya bermanfaat. Wa jam'ul hammi kulli 'alaihi, di mana ia mengumpulkan keinginan semua pada ya pengaturan waktu tersebut. Karena orang yang pintar itu ya akhi adalah orang yang bisa mengatur waktu. Ya. Fa in adha'ahu da'at 'alaihi masalihuhu kulluha, karena orang yang tidak bisa mengatur waktu, menyia-nyiakan waktunya, tentu akan sia-sia pula kemaslahatan dia. Ya. Banyak orang tidak bisa mengatur waktu. Habis waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang satu habis untuk mencari dunia, dunia, dunia. Ya, kalau ngelembur rajin, tapi kalau buat ngaji boro-boro. Ya, kalau ngelembur dia bisa, buat ngelembur ngaji tidak bisa. Sehingga akhirnya habis waktunya yang dia pikirkan adalah duit, duit, duit, duit. Tak pernah ia berpikir pahala sedikit pun juga. Ketika dikumandangkan azan, as-salatu khairum minan naum. Tak pula ia ingin, ya hatinya tergerak untuk pergi salat, pergi ke masjid. Ya, tapi kalau diumumkan di masjid ada pembagian uang setiap orang 500 ribu, langsung ia bangkit segera pergi jam 3 subuh sudah kumpul di masjid. Yang dia pikirkan cuma ya perutnya dan kemaluannya. Na'udzubillah, orang seperti ini menunjukkan ya akhi rendah jiwanya. Fawaktul insan wa umruhu fil haqiqah, kata beliau, ya waktu manusia itu pada hakikatnya itulah umurnya. Wahwa madatu hayatil abadiyah fin na'imil muqim, di mana ia adalah merupakan materi kehidupan yang abadi di dalam kenikmatan yang terus menerus. Wa madatu ma'isyatihi dhanki fil adzabil alim, bahkan waktu itu adalah merupakan materi kehidupan yang sempit dia di dalam azab yang pedih. Wahwa yamurru asra'a min marris sahab, di mana waktu itu akan berlalu lebih cepat daripada berlalunya ya awan. Fama kana min waqtihi lillah wa billah fa huwa hayatuhu wa umruh, maka yang waktu mana saja yang dia gunakan untuk Allah dan di jalan Allah, maka itulah kehidupan dan umurnya. Adapun selain itu, maka yang seperti itu tidak terhitung dalam hidupnya tersebut. Ya, orang yang tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya, kalau dia hidup, tentu dia hidup bagaikan binatang ternak. Fa idza qata'a waqtahu fil ghaflati wasyahwati wal amani al batilah. Ya, kalau dia habiskan waktunya dengan dia dalam kelalaian, mengikuti syahwat, angan-angan yang batil, wa kana khairu ma qata'ahu bihi an-naum wal batalah, sehingga akhirnya terkadang di antara mereka ada yang menghabiskan waktunya untuk tidur dan pengangguran. Famautu hadza khairun min hayatihi, maka kematian orang ini lebih baik daripada hidupnya. Buat apa dia hidup kalau sebatas ya kerjaannya cuma bermalas-malasan, beralai-lalaian mengikuti syahwat, ya kerjaannya cuma tidur, berangan-angan, berkhayal, buat apa? Lebih baik dia mati daripada hidup, kata beliau. Ya. Wa idza kana al-'abdu wa huwa fi shalah, laisa lahu min salati illa ma aqala minha, falaisa bihi min umrihi illa ma kana fi billahi wa dhalillah. Ya, kalaulah seorang hamba dalam salatnya itu tidak dinilai dalam sholatnya kecuali yang ia pahami. Maka kata beliau, demikian pula umurnya tidak dinilai kecuali apa yang karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah akhi lima pemikiran yang bermanfaat. Selain lima pemikiran ini, kata beliau adalah wasawis syaitaniyah. Ia adalah waswas syaitan. Wa imma amaniyun batilatun wa khida'un kadibatun. Atau ia sebuah angan-angan yang batil atau tipuan yang dusta. Biman silati khawatirin musabina fi uqulihim minas sukara wal hasyashin wal mawsusin. Kata beliau, dia sama dengan orang yang akalnya terkena mabuk. Ya. Orang yang minum ganja, dia diterbangkan oleh khayalan-khayalan yang dusta dan palsu. Akhi, ketahuilah, datangnya pemikiran sebatas melintas saja itu sebetulnya tidak bermudarat. Yang bermudarat itu kalau diterusin. Ya, karena yang melintas di hati itu terkadang sulit kita untuk tolak. Ya, ada saja melintas di hati. Ya. Yang bermudarat itu kalau dia berusaha untuk malah sengaja mendatangkan pemikiran atau diterusin tuh pemikiran yang kotor. Karena kata Ibnu Qayyim, pemikiran itu seperti orang yang lewat di jalan gitu. Ya. Kalau orang lagi lewat di jalan, kalau kita panggil, ya, gimana itu? Maka kalau yang lewat pemikiran itu, yang lewat di pikiran kita, jangan sengaja dipanggil. Kalau ternyata pemikiran itu baik, nggak jadi masalah. Ya, yang bisa memberikan keinginan-keinginan yang baik itu, Masya Allah, bermanfaat sekali. Maka akhwal Islam, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mentarkib jiwa manusia itu menjadi dua jiwa. Ada jiwa nafsun ammarah. Jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ada lagi jiwa mutmainnah, nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya. Wahuma muta'adiyatan, di mana dua jiwa ini selalu bermusuhan. Enggak pernah akur sampai hari kiamat. Ya. فَكُلُّ مَا خَفَّ عَلَى هَذِهِ فَقُلْ عَلَى هَذِهِ. Setiap perbuatan yang ringan atas jiwa yang ini akan berat untuk yang itu. Bagi yang ringan buat jiwa yang mutmainnah, ketika ya jiwa yang mutmainnah yang tenang merasa ringan ya dalam mengamalkan kebaikan. Sementara jiwa yang ammarah bisu berat untuk mengamalkan kebaikan. Ya, kemaksiatan terasa tenang buat orang yang jiwanya senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Tapi jiwa yang tenang merasa gelisah ketika ia berbuat maksiat kepada Allah. Falaysa 'ala an-nafsil ammarah ashaqqu min al-'amali lillah wa itharu ridahu 'ala hawaha. Wa laysa laha shay'un anfa'u minhu. Wa laysa 'ala an-nafsil mutma'innah ashaqqu min al-'amali lighairillah wa ijabatu da'il hawa. Kata beliau, tidak ada yang lebih berat buat jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan dari beramal karena Allah, dari mementingkan keriduan Allah dari hawa nafsunya. Sahih. Ya. Coba aja antum lihat orang yang sudah asyik ya dengan televisi, menonton acara-acara yang tidak bermanfaat. Ya, sinetron-sinetron yang memperlihatkan glamornya kehidupan disertai dengan artis-artis yang memperlihatkan kecantikan, belum lagi iklan-iklan yang mempertontonkan aurat yang haram. Ya, lihat orang seperti itu terkadang berat untuk meninggalkan televisi. Bagi dia kalau nggak ada televisi kayaknya hidup itu sepi. Ya, orang yang begitu sangat mabuk kepayang dengan apa, dengan nyanyian-nyanyian dan musik. Ya. Telinganya terasa ringan ya ketika ia mendengar musik. Bahkan dia menganggap ya bahwasannya musiklah pelipur laraknya, penghibur kesedihannya, penghilang ya berbagai macam kesusahan dalam hatinya. Ketika dia susah, ya segera ia mendengar nyanyian dangdut. Maka orang seperti ini kalau dia baca, mendengar Al-Quran terasa panas hatinya. Sahih. Berat dia. Untuk apa lebih mementingkan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Ya mungkin kalau dia mendengar bacaan Al-Quran dilantunkan, segera dimatikannya, diganti dengan dangdutan. Ya. Ikhwat al-Islam. Jadi, kalau jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, ringanlah bagi dia berbuat maksiat kepada Allah. Dan berat buat dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jiwa yang tenang berbeda ya. Dia merasa ya nikmat ketika beramal untuk Allah. Dan dia merasa berat, bahkan hatinya gelisah ketika ia jatuh ke dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hatinya tidak tenang. Dia ingin segera kembali pulang kepada Allah. Dia ingin segera kembali ke jalan yang lurus. Ya makanya orang yang hatinya tenang, yang hatinya bersih, hatinya sehat. Ya. Dia senantiasa merasa, Masya Allah, indah ketika ia bermunajat dengan Rabbul Alamin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhal Islam. Ia selalu merasa tenang dengan sholat. Para sahabat, Masya Allah. Sampai-sampai ya, ada seorang sahabat ketika berjaga di tapal batas, ya di dalam jihad di jalan Allah. Ketika ia sholat malam, apa yang terjadi? Ya tiba-tiba ada panah yang menancap di punggungnya. Tapi aneh, si sahabat ini tidak memutuskan sholatnya. Menancap lagi sampai 3 panah. Sampai ketika ia tidak kuat, barulah ia roboh dan membangunkan temannya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak bangunkan aku? Kata dia, aku tidak ingin memutuskan sholatku, bermunajat dengan Allah. Saking asyiknya, Allahu Akbar. Beda memang generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Ikhwatal Islam, walaysa alaiha syai'un adharru minhu, kata beliau. Wal malaku ma'a hadhihi an yumnatil qalbi wa syaitanu ma'a tilka an yasratil qalbi. Tidak ada atas jiwa sesuatu yang paling mudarat ya daripada jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ya, sementara ya jiwa yang tenang itu senantiasa dibela oleh malaikat, dan jiwa yang ammaratun bisu yang memerintahkan kepada keburukan senantiasa ya dibela oleh syaitan, di mana peperangan antara dua jiwa ini terus berlangsung ya tidak pernah berhenti, dia terus ya wa man sabara wa sabara wa rabata wattaqallaha falahul aqibatu fid dunya wal akhirah, kata beliau. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan kuncinya, siapa yang mau sabar menahan hawa nafsunya, yang berusaha terus untuk sabar dan berjaga-jaga di tapal batas, jangan sampai dia itu jatuh kepada kemaksiatan, dan senantiasa ia bertakwa kepada Allah, maka baginya akibat yang baik di dunia dan akhirat. Ya. Ya wallah ya akhi. Untuk memenangkan ya pertandingan antara jiwa yang buruk dengan jiwa yang tenang, butuh kesabaran. Sabar ketika ya istiqomah di atas ketaatan. Sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, ini berat sekali. Ya, ketika berusaha menundukkan pandangan. Sabar dia. Dan memang sabar itu kata Rasulullah dhiya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwa kesabaran itu bagaikan dhiya. Wasabru dhiyaun. Ya bagaikan cahaya matahari. Ya matahari itu ya terang dia, tapi panas. Ya, demikian pula sabar. Sabar itu cahaya yang sangat terang, tapi panas. Orang yang berakal tentu akan berpikir, enggak apa-apalah, ya saya sabar sebentar, yang penting saya mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaikan dia minum jamu, ya enggak apa-apa, saya sabar dengan pahitnya jamu ini, yang penting jiwa saya apa, badan saya sehat. Demikian pula, enggak apa-apa, saya sabar dengan meninggalkan maksiat ini, yang penting hati saya bersih dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang butuh kepada ya kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamah ya Allah, ya berikan kepada kami semua kesabaran untuk senantiasa mentaatimu ya Allah. Berikan kami kesabaran untuk senantiasa menjauhi maksiatmu ya Allah. Dan berikan kami kesabaran dalam rangka ya sabar menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa kami ya Allah. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini ya bisa saya berusaha ya untuk melaksanakan, demikian pula para pendengar sekalian. Karena sesungguhnya ya sebaik-baik perkataan adalah yang direalisasikan dengan amal. Naam. Taib ikhwatal Islam a'azani Allah iyyakum. Para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Kajian kita untuk pagi hari ini dari pembahasan kitab Ad-Dawa. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kembali di line telepon 8236543 atau pesan singkat 08888763110. Kita angkat Ustaz untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya Santi dari Bekasi, Pak. Silakan. Saya lahir dari 8 keluarga. Kakak beradik, alhamdulillah kami sukses dengan pendidikan Mas Ani, Pak. Saya merasa saya mendapatkan hidayah Allah. Orang tua saya sudah tidak ada. Iya. Jadi sekarang setelah ibu saya meninggal, saya itu mencoba mengajak kakak saya untuk mengurus warisan kami dengan syariat Islam, Pak. Tapi setiap saya mendekat, kakak-kakak saya akan marah sekali dengan sumpah serapahnya. Iya. Saya sedihkan adalah sebentar lagi mau puasa, Pak. Bagaimana saya harus bersikap pada mereka? Sebentar kalau saya itu tidak bersilaturahim, saya tahu bahwa ibadah saya tidak akan diterima. Pak. Iya. Itu saja, Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Boleh diulangi ya? Tapi Ustaz, inti pertanyaannya Ibu tadi adalah besar dari keluarga Nasrani Ustaz dan pendidikan Nasrani, kemudian alhamdulillah mendapatkan hidayah. Nah, yang jadi pertanyaan ketika setelah orang tuanya meninggal, kemudian beliau memberikan masukan untuk membagi warisan sesuai dengan syariat Islam, ya tidak diterima oleh keluarganya, bahkan timbul sumpah serapah dan kebencian terhadap beliau dari keluarga besarnya. Nah, bagaimanakah menghadapi hal ini dikaitkan dengan datangnya bulan Ramadan, Ustaz? Apakah memutuskan tali silaturahmi akan mempengaruhi amal ibadah kita di bulan Ramadan? Mungkin itu, Ustaz, yang bisa kita tangkap dari itu pertanyaan. Saudaranya juga masih kafir ya. Nah, iya, kita tidak bisa mendapatkan informasi tadi ya, Ustaz. Oh iya. Pertama, Ibu berbahagialah ya dengan hidayah yang Allah berikan kepada Ibu. Iya. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari hidayah menuju Islam. Nah. Karena itu adalah merupakan pintu, bahkan kunci kita masuk ke dalam surga. Kemudian Ibu, ya, adapun perbuatan saudara-saudara Ibu yang berlaku demikian, kewajiban Ibu adalah sabar. Ya, kesabaran. Yang penting adalah Ibu menyampaikan kalau memang ternyata mereka itu adalah saudara-saudara itu muslim, ya menyampaikan kepada mereka bahwa ya warisan itu harus dibagi sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, bahwa seorang anak muslim tidak boleh mendapatkan bagian warisan kalau orang tuanya kafir. Demikian pula, ya anak kafir tidak boleh mendapatkan bagian warisan dari orang tua yang muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak boleh ya orang kafir mewarisi orang muslim, dan tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir. Kalau misalnya orang itu ibu mati di atas kekafiran Nasrani, ibu tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari mereka. Berdasarkan hadis yang sahih tadi. Makanya ya ibu tidak, kecuali kalau mereka misalnya dari saudara ibu memberikannya kepada ibu mimbabil hibah, itu tidak jadi masalah. Tapi masalahnya ibu, ya kalau memang keadaan orang tua ibu kedua-duanya mati di atas Nasraniyah, di atas ya kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka pada waktu itu ibu tidak berhak untuk mendapatkan warisan ya. Baik. Kita angkat untuk yang berikutnya dari penelpon kembali 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau perempuan itu sholat sendiri di rumah, sholat wajib, apakah harus azan dan iqomah terlebih dahulu? Demikian, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kepada para pendengar supaya bertanya, ya, pertanyaan sesuai dengan ini. Ada masalah fikih itu ada waktunya khusus, insyaallah. Tentang wanita yang sholat di rumahnya, apakah dia ya harus adzan dan qomat? Ya, maka disunahkan demikian. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, ya, idza qu idza kunta fi ghanamik, kalau engkau berada pada kambing-kambingmu, sedang mengembala kambing di sana sendirian, ya, fa adzan talis sholat, engkau pun hendaknya adzan untuk sholat. Ya, di sini Rasulullah menunjukkan bahwa tak orang buat yang sholat sendirian di rumah ataupun di mana, di padang pasir, hendaknya disyariatkan untuk adzan, ya, untuk dirinya. Ya, ini hukumnya, ya, disyariatkan. Nah, kita masih mengangkat pertanyaan dari penelpon, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya berkaitan yang tadi tentang berhayal itu, Ustaz, yang dapat menjerumuskan pikiran kita. Ya. Apakah bisa disamakan dengan berangan-angan gitu, Ustaz? Misalnya saya pingin minggu depan begini-begini gitu. Apakah hal itu dapat disamakan atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya, tadi yang saya jelaskan itu, di antara pemikiran yang bermanfaat adalah memanage waktu dan memikirkan tentang rencana-rencana ke depan dalam rangka mempergunakan waktunya. Adapun perencanaan nanti minggu depan saya berencana mau ke Jakarta atau nanti minggu depan, itu tidak termasuk khayalan atau pemikiran-pemikiran yang ya tercela. Ya, kalau sebatas rencana-rencana, ada keinginan untuk pergi sana sini atau mengatur waktu dan begini dan begitu, selama itu adalah bermanfaat untuk diri kita di dunia kita dan akhirat kita, ya Allah, kecuali kalau misalnya ya perbuatan yang akan kita lakukan itu ternyata tidak disyariatkan. Saya rencana nanti ya minggu depan saya melakukan bid'ah begini dan begitu. Wah, ini ya berbahaya sekali. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Puji di Paseban, Jakarta Pusat. Ustaz, apa yang dimaksud dengan maksiat zahir dan maksiat batin, Ustaz? Maksiat yang zahir itu yang terlihat, ya, akhi. Seperti minum arak, ya, berzina, berbicara atau menggibah, ya, berdusta. Adapun yang batin itu yang ada dilakukan oleh hati kita. Ya, berupa ya meragukan akan keberadaan Allah, ini merupakan kekufuran jelas, bukan sebatas maksiat, ya. Demikian pula pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, demikian pula keinginan-keinginan atau pemikiran-pemikiran terhadap sesuatu yang buruk, ya, keinginan untuk berzina ataupun berpikir yang tidak-tidak, maka itu termasuk maksiat yang batin. Maka ya maksiat yang batin ini, dan ini terkadang lebih berbahaya daripada maksiat yang sifatnya zahir. Sebab ya terkadang maksiat yang batin ini akan menyebabkan seseorang itu menyeret sedikit demi sedikit kepada apa? Ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, iyadzan billah. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar, seorang pendengar di Cikarang, Ustaz. Apabila di benak kita atau di pemikiran kita sering terlintas satu atau pemikiran-pemikiran yang berkecamuk, Ustaz, bahkan sampai di saat sholat pun sering hadir khayalan-khayalan, apakah yang jadi pertanyaan, mengapa sangat sulit sekali untuk menghilangkan hal-hal seperti ini hatta di dalam sholat sekalipun, dan apakah karena hati yang sedang sakit yang disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh masa lalu atau bagaimana, Ustaz? Iya, banyak sebab. Bisa jadi ya pikiran-pikiran yang berkecamuk itu akibat daripada perbuatan yang dia lakukan dahulu. Dan itu termasuk talbis iblis ataupun godaan syaitan, ya, dengan cara mengingatkan hal-hal yang telah lalu dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau perbuatan-perbuatan yang telah lalu itu berupa maksiat, kemudian kita menyesalinya dan kita menangis kepada Allah, itu bermanfaat. Ya. Adapun kemudian perbuatan-perbuatan dahulu yang kita sebetulnya itu bukan maksiat, tapi sebatas kesalahan perbuatan kemudian berkecamuk dalam perbuat dalam hati kita, ya. Maka seperti ini terkadang menjadikan seseorang itu terseret ya dalam godaan iblis, akhirnya menjadikan dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Lebih-lebih disebutkan dalam hadis bahwa ya dalam sholat itu ada seorang, ada setan yang khusus untuk menggoda seseorang untuk dia tidak khusyuk. Di mana ketika dia sholat, dia akan mengingatkan dia ini dan sesuatu yang tadinya dia tidak ingat. Ya, akhirnya dia tidak tahu lagi dia sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat kata Rasulullah. Maka, ya hendaknya yang pertama kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, berdoa terus kepada Allah agar dihilangkan, ya, godaan-godaan yang ada dalam jiwa seperti itu. Yang ketiga, kita sibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab-kitab, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu. Ya, sehingga ketika kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat, insyaallah akan sedikit demi sedikit redup. Itu butuh kepada kekuatan jiwa dan kemauan keras. Baik, untuk selanjutnya dari Abu Atikah di Bekasi Timur. Ustaz barakallahu fik, saya memiliki keinginan mempunyai harta yang banyak agar bisa membantu orang-orang yang lemah, membangun masjid, pondok pesantren dan sebagainya. Dan saya berusaha untuk meraihnya dengan cara yang syar'i dan berdoa. Apakah hal ini termasuk perbuatan yang sia-sia dan angan-angan yang kosong yang tidak diperbolehkan, Ustaz? Tidak, insyaallah. Disebutkan dalam hadis, la hasada illa fi tsnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Hadis itu sahih dari Muslim dan yang lainnya. Kepada yang pertama, kepada orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan dia habiskan hidupnya untuk mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Yang kedua, kepada kata Rasulullah, kepada orang yang diberikan oleh Allah kekayaan harta. Lalu kemudian dia habiskan waktunya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, dia berkata, andaikan aku diberikan harta seperti si fulan, ya aku akan beramal seperti si fulan. Maka kalau antum ya berharap diberikan oleh Allah harta yang baik dalam rangka ingin memperjuangkan agama Allah, membantu orang-orang fakir miskin, itu sebuah niat yang bagus. Ya. Namun juga jangan sampai ya terluput daripada yang namanya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian hanya karena niat yang baik seperti itu akhirnya waktunya habis untuk mencari harta, akhirnya tak ada waktu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, masih kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, terputus bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 kami berikan kesempatan kembali bagi Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Dari Bekasi, Pak Budi. Iya, silakan Pak Budi, dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya mengenai ini yang ditafsir Ibnu Katsir mengenai orang beriman kan terbagi dua, yang satu didekatkan oleh Allah, yang satu lagi selalu berbuat kebajikan. Ini penjelasannya gitu, Pak Ustaz. Terima kasih, assalamualaikum. Baik, halo, halo Bapak. Ustaz bisa simak? Iya. Iya. Iya, silakan Ustaz. Memang Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi tiga macam. Al-muqarrabun, ashabul yamin dan ashabus syimal dalam surat Al-Waqi'ah itu. Iya. Mereka al-muqarrabun ini derajat yang sangat tinggi, mereka yang ya betul-betul kuat keimanan mereka kepada Allah dan habis waktu mereka di jalan Allah, ya, di mana keimanan mereka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyebutkan bahwa al-muqarrabun ini ya orang-orang yang didekatkan oleh Allah ini ya thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya, banyak di waktu di awal-awal Islam, ya di zaman-zaman pertama, dan sedikit dari di zaman-zaman terakhir. Adapun ashabul yamin ini banyak di awal dan banyak pula di akhir. Ashabul yamin ini ya telah disebutkan, silakan Bapak baca sendiri ya tentang pensifatan ashabul yamin dalam surat Al-Waqi'ah. Di mana orang-orang al-muqarrabun ini diberikan oleh Allah ya kenikmatan berupa ilmu dan amal dan kekuatan ya bermunajat kepada Allah, sehingga kita lihat dia mereka hidupnya habis untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka merasa asyik dengan beribadah kepada Allah, ya bukan hanya yang wajib saja, bukan hanya mengamalkan perintah dan menjauhi larangan saja, tapi mereka juga ya menghabiskan pula dengan sifatnya yang sunnah-sunnah. Ya. Berbagai macam sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mereka lakukan. Bahkan di para sahabat dahulu yang semuanya hampir rata-rata muqarrabin yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang sudah saya ceritakan tadi, saking asyiknya sholat sampai-sampai tidak terasa kalau ada panah menancap di punggungnya itu. Ya, bahkan ada seorang sahabat kalau tidak salah Ibnu Umar, ketika hendak diamputasi ya kakinya karena terkena terpanah beracun, beliau mengatakan potong ya amputasi ya ketika saya sholat. Maka beliau ketika sholat ternyata rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa sakit dia. Ya. Padahal waktu di zaman itu tidak ada ya tidak ada namanya obat bius. Ya. Yeah. Ini subhanallah. Yeah. Kita belum sampai dan mungkin kita jauh dari derajat seperti itu. Dan tentu kita mohon kepada Allah kita dimasukkan dalam ashabul yamin. Nah. Baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Tommy di Cakung, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz, saya selalu berusaha untuk menyibukkan diri dalam berzikir kepada Allah. Yang selama ini saya berusaha selalu berzikir dalam keadaan berjalan, dalam keadaan makan, dalam keadaan mungkin menyetir mobil gitu. Yang saya lakukan adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah ilazim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang saya tanyakan, apakah diperkenankan dalam keadaan berjalan, dalam keadaan makan maupun pikir mobil, itu diperkenankan. Dan juga apakah lafaz bacaannya sahih. Begitu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, nanti silakan. Ya, kita dianjurkan supaya lisan kita basah dengan zikir kepada Allah. Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah, la yazalu lisanuka rabban min zikrillah. Ya, senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang berzikir, mereka zikir ketika berdiri, ketika duduk dan ketika tidur, berbaring. Ini menunjukkan dalam setiap keadaan dia, baik dia berjalan, baik dia sedang duduk atau menyetir di apa di kendaraan, ya waktunya bibirnya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Itu jelas diperbolehkan. Tentunya juga ya zikir di sini disertai dengan pemahaman maknanya dan disertai dengan kehadiran hati pada waktu itu. Bukan lisan berzikir tapi mata jelalatan kemana-mana. Ini jelas juga tidak diperbolehkan. Ya ini zikir yang butuh istighfar nih, harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak apa-apa apa yang antum baca tersebut yang berupa zikir-zikir yang mutlak ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus kita ucapkan ketika kita berjalan ataupun yang lainnya. Nah. Nah. Masih di line telepon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ana mau tanya ke anak-anak itu kan banyak permainan yang sifatnya menghayal ya Ustaz. Tapi maksud kita ini bukan melatih mereka untuk menghayal gitu. Seperti misalnya kita membelikan mereka alat-alat main masak-masakan atau untuk anak laki-laki main tukang-tukangan. Nah, untuk permainan seperti ini bagaimana hukumnya Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengizinkan Aisyah untuk bermain boneka-bonekaan. Ya, di mana Aisyah membuat boneka-bonekaan dari kain. Ya, sampai disebutkan dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah bertanya, "Hai Aisyah, ini boneka apa?" Kata Aisyah, "Ini kuda, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kuda ada sayapnya." Kata Aisyah, "Karena ini kuda Nabi Sulaiman, hai Rasulullah." Maka Rasulullah pun tertawa. Ya. Beliau tidak melarang Aisyah ya anak kecil ini bermain apa boneka-bonekaan dan yang lainnya. Dan ini yang harus kita perhatikan, permainan untuk anak itu adalah yang bisa menimbulkan jiwa, kalau laki-laki jiwa kejantanan. Ya, seperti ibu tadi ya membelikan main-mainan tukang-tukangan ataupun ya yang lainnya itu bisa melatih dia, baik melatih otaknya dan imajinasinya. Demikian pula si ibu, si anak wanita misalnya dibelikan mainan-mainan masak-masakan ataupun ya boneka-bonekaan yang bisa menimbulkan rasa keibuan dia. Demikian pula ya sebagai kodratnya sebagai seorang wanita itu bermanfaat sekali. Makanya permainan-permainan seperti itu yang sifatnya bermanfaat diizinkan dalam Islam. Adapun dia habis dengan apa namanya yang di komputer-komputer itu ya, yang terkadang iya main bola ataupun yang lain, bahkan sampai kemudian membunuh dan yang lain, itu wallah itu bermudarat sekali. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari saudara Abdissalam di Pekayon, Bekasi. Ustadz, apabila jiwa belum bisa tenang, Ustaz, dan belum bisa menahan amarah dan syahwat, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Sementara berbagai upaya sudah dilakukan seperti sholat, puasa, dan zikir. Apakah hal ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala? Demikian, Ustaz. Ketahuilah, akhi, kalau engkau, kalau ada seseorang berkata, ya, saya belum bisa meninggalkan maksiat, ini musibah besar buat dia. Sebab setiap manusia pada asalnya mampu meninggalkan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza nahaitukum fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Ya, kalau aku larang kalian, maka tinggalkan. Dan kalau aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Ketika Rasulullah berbicara tentang larangan, ketika Rasulullah berbicara tentang perintah, Rasulullah mengikatnya dengan kemampuan. Tapi ketika berbicara tentang larangan, Rasulullah tidak mengikat dengan kemampuan, kata para ulama, karena setiap manusia mampu meninggalkan maksiat. Maka perkataan antum, ya, saya sudah berusaha untuk sholat, tapi saya belum bisa meninggalkan maksiat, kadzib. Ini dusta. Antum bisa, dan bisa, dan antum harus punya keyakinan dalam hati bahwa antum bisa. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis, disebutkan dalam hadis ahlun nari khamsah, ya, bahwa penduduk api neraka itu lima. Yang pertama, ad-dha'if allazi la zabara lah, orang yang lemah yang tidak punya kekuatan untuk ya menjadikan dia meninggalkan maksiatnya. Ya. Apakah kita ridha? Kita terus dibawa oleh maksiat dan kita menganggap saya lemah, tidak mampu. Apakah antum ridha kalau antum masuk dalam apa hadis tadi yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa penduduk api neraka itu orang lemah yang tidak punya kemampuan untuk, ya tidak ada kekuatan untuk mencegah dia dari maksiat. Ya, hendaklah anda bertakwa kepada Allah. Terus, ya, butuh kepada kesabaran memang. Maka bagaimana caranya? Pertama, ikhlasul amalillah. Ya, beramal itu harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, jauhi, ya, tempat-tempat yang akan menyebabkan antum jatuh ke dalamnya. Kalau memang ternyata HP misalnya itu adalah sebab utama antum jatuh kepada maksiat, buang jauh-jauh HP. Apa-apa antum hidup tanpa HP itu tidak akan bermudarat untuk antum. Kalau ternyata televisi itu mudarat buat antum, jauhkan televisi itu. Ya jadikan saja jadi kandang jangkrik misalnya. Nah, jadi masalah. Atau antum misalnya lingkungan yang tidak atau teman-teman berusahalah jauhi ya teman-teman yang apa tidak bermanfaat itu, bertemanlah dengan yang orang-orang yang salihin. Ya. Maka antum berusaha untuk jauhi itu. Tidak ada kata tidak bisa. Karena semua orang bisa dan semua kita mampu bisa. Kalau teman antum bisa, kenapa antum tidak bisa? Padahal dia manusia, antum pun manusia, sama-sama manusia. Maka demi Allah, ya, kewajiban kita adalah menyelamatkan diri kita dari api neraka. Ya, ujian yang antum sebutkan, apakah saya diuji dengan oleh Allah? Ya, bukan ujian itu. Tapi itu musibah yang menimpa antum, yang menimpa agama antum. Makanya kita berdoa kepada Allah. Dan itu juga Rasulullah selalu berdoa kepada Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah. Jangan engkau jadikan musibah kami ini dalam agama kami. Ya, kalau musibah menimpa dunia kita masih mending. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kita, ya Allah. Ya, sementara modal kita menuju kehidupan akhiratlah agama kita. Maka ya saya mendoakan antum, semoga Allah memberikan kekuatan pada antum untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya dari Al-Akh Fauzan di Cikarang, pertanyaan dari pesan singkat, Pak Ustaz, alhamdulillah saya mendapatkan hidayah lewat sakit yang saya derita, Ustaz. Dan sering timbul perasaan mengingat maksiat yang dilaksanakan ketika masih sehat dahulu. Nah, pertanyaannya bagaimana kah Ustaz cara menyikapi masa lalu yang banyak maksiat yang sekarang yang apa di dikaitkan dengan kondisi sekarang yang sedang sakit demikian dari Fauzan. Iya, memang akhi, orang merasakan nikmatnya sehat ketika sedang sakit. Dan kalau antum sakit kemudian selalu mengingat dosa-dosa yang lalu dan antum pun menangisi, dan itu bisa menimbulkan rasa penyesalan dan akhirnya antum bertobat kepada Allah, masya Allah, itu nikmat yang besar dari Allah. Dan itu manfaatnya besar buat jiwa kita. Tapi kalau antum mengingat kemaksiatan yang menyebabkan antum berputus asa dari rahmat Allah, ini juga musibah besar. Ya, mengingat maksiat itu dalam rangka agar kita segera taubat kepada Allah, agar kita segera ya memohon ampunan kepada Allah. Ya, senantiasa kita ini berusaha untuk menjaga diri jangan sampai berbuat kembali kepada maksiat itu. Ya, itulah tujuan daripada mengingat yaitu dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Bukan kemudian dosa-dosa itu malah mencegah kita dari berbuat keburukan. Bukan kemudian ya dosa-dosa mengingat dosa yang lalu itu malah kembali malah menyebabkan kita terhalang dari berbagai macam kebaikan, tidak. Ini terkadang juga syaitan masuk dalam pintu ini ya akhul Islam, maka berhati-hatilah. Maka antum sedang sakit itu, kata para ulama, lebih kuatkan rasa takut ya, agar engkau mati dalam keadaan ya bertaubat kepada Allah, dan kuatkan rasa roja kepada Allah sehingga tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak, dari mana? Abdul Haris di Tambun Utara. Silakan. Ustaz, mohon penjelasan kembali tentang pintu-pintu maksiat, Ustaz. Ya, saya baru nyatat satu ini. Ya, waktu kita menyampaikan itu berarti ada 5 Ustaz. Mohon penjelasan ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya kita juga mendoakan kepada penanya yang tadi agar diberikan kesembuhan ya. Nah, kita baru membahas 2 pintu maksiat kan ya. Iya. Yang pertama adalah pandangan. Di pandangan penglihatan yang dilepaskan sehingga akhirnya dia memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pemikiran. Yaitu pemikiran-pemikiran. Sebatas, kata Ibnu Qayyim, sebatas terlintasnya pemikiran begitu saja itu tidak bermudarat. Yang bermudarat adalah kalau diteruskan atau sengaja memanggil pemikiran yang enggak-enggak. Nah, ini yang bermudarat, kata beliau. Ya, na'am. Nah, kami persilakan kembali di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya untuk kesempatan berikutnya. Di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, sekarang ini kan di sekolah-sekolah kan marak ya kita peringatan-peringatan Maulid Nabi maupun Isra Mi'rajnya. Sekarang kan Isra Mi'raj. Nah, kemudian begini, ini tentang anak saya ya. Dia tinggal sekolah di SMP. Terus kemudian mau diwajibkan untuk membayar Isra Mi'raj. Tapi di situ begini, untuk pembayaran Isra Mi'raj dan penyuluhan anti narkoba. Nah, sedangkan itu diwajibkan. Bagaimana pertanyaan saya ini Pak Ustaz? Kita ini yang sebaiknya membayar atau tidak, karena yang anti narkobanya itu. Nah, cukup sekian, Ibu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, pada asalnya membantu hal-hal yang itu keburukan, yang bid'ah ataupun khurafat ataupun maksiat itu adalah tidak diperbolehkan. Maka solusinya Ibu niatkan saja untuk membayar penyuluhan anti narkoba saja. Jangan diniatkan kepada, adapun kemudian dia gunakan untuk itu kesalahan dia, kewajiban kita adalah yang memberikan untuk hal yang sifatnya bermanfaat. Nah, Taib, masih di line telepon, kita angkat kembali 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan, dari mana? Dari Depok. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya begini Ustaz. Saya dulu enggak guna netra. Saya termasuk orang yang ahli maksiat. Setelah jadi tunanetra, jadi saya lebih bisa mendekatkan diri sama Allah. Sampai-sampai saya istilahnya berobat kemana mau dengan sembuh. Dan sekarang memutuskan untuk tidak berobat lagi dan bahkan tidak mengharapkan untuk sembuh. Yang saya tanyakan, apakah ini merupakan kesakitan asa? Karena saya dalam keadaan kayak gini, jadi istiqomah. Iya, iya. Lebih bisa mendekatkan diri. Begitu Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maksudnya apa katanya? Iya. Tapi Ustaz, Bapak tadi ketika sebelum tunanetra Ustaz, banyak melakukan kemaksiatan Ustaz. Kemudian ketika Allah timpakan penyakit dan sekarang tunanetra dan sudah kemana-mana berobat tidak sembuh Ustaz, dan diputuskan untuk tidak berobat, dan hal ini merupakan satu hal yang membuat beliau Bapak ini lebih istiqomah dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Ustaz, apakah hal-hal ini bukan merupakan satu hal yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala? Nah, silakan. Pertama, akhal Islam, berobat itu adalah sesuatu yang sifatnya disyariatkan, ya, tapi tidak sampai hukumnya wajib. Kalau memang ternyata tidak berobat dan itu antum tidak menimbulkan keputusasaan dalam hidup, ya, bahkan antum merasa ini lebih memberikan keistiqomahan, itu tidak apa-apa. Banyak di antara salaf terdahulu tidak berobat. Di antara mereka sampai ada yang ditanya, kenapa engkau tidak berobat? Jawabnya, supaya saya lebih banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Kemudian mungkin ya buta yang Allah berikan kepada antum ternyata itu kebaikan besar buat antum. Iya. Antum ya, karena disebutkan dalam hadis, barang siapa, kata Allah, siapa yang aku coba dengan kedua matanya, maka aku akan sediakan bagi dia surga. Aku akan ganti dengan surga, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Ya. Maka dari itu ya, berita gembira buat Bapak insyaallah, bila Bapak sabar dengan ya mata Bapak yang kini buta, semoga itu menjadi ampunan buat Bapak terhadap dosa-dosa yang telah lalu, dan menjadi apa yang akan menyebabkan Bapak masuk ke dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Demikian Bapak yang di Depok, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ustaz, saya mau menanyakan ini, boleh enggak kita kepada suami yang menyarankan agar tidak meneruskan menuntut ilmu ilmu dunia ya ke strata yang lebih tinggi, atau kita menyarankan tidak mencari peluang usaha yang lain, cukup dengan apa yang ada agar waktu yang tersisa bisa digunakan untuk menuntut ilmu agama. Maksudnya menyarankan kepada suami? Iya. Boleh enggak begitu Ustaz? Iya, sebatas menyarankan boleh-boleh saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dalam artian ya, seorang istri memberikan masukan yang bermanfaat. Cobalah ya, daripada misalnya gini-gini-gini, coba kalau misalnya kita lebih banyak memperdalam ilmu agama gimana? Toh kehidupan kita sudah cukup kok gitu. Kalau ternyata si suami menolak, ya itu terserah dia. Ya, sebatas memberikan saran dan masukan tidak apa-apa. Selama ya ilmu yang dia ambil dan dia pelajari itu memang bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kalau misalnya suami mengatakan ya anak, dia tetap ingin melanjutkan misalnya sampai doktor, doktoral ya, misalnya. Tidak mengapa, silakan. Ya, ya, selama niatnya insyaallah ikhlas lillahi jalla wa ala. Tapi jangan pula itu memalingkan dia dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang jadi tertipu adalah ada orang yang sibuk mencari gelar, tapi ternyata dia sendiri enggak mau ngaji gitu. Nah, ini yang berbahaya. Nah. Kita angkat kembali di line telepon untuk penelpon terakhir tampaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, dari mana? Fauzi dari Pasar Minggu, Pak. Silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya pernah baca di buku Tasawuf Modern karangan Buya Hamka, Pak Ustaz. Itu kalau seorang anak yang bakatnya katakanlah di dunia sains gitu, itu kalau dimasukin ke agama kurang pantas gitu Pak Ustaz. Apa lebih apa yang mana mudaratnya lebih banyak gitu. Itu aja Pak Ustaz. Pertama memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Masalah pendidikan anak, memang dalam masalah ini kita berusaha untuk melihat mauhibah atau bakat dia kemana gitu kan. Iya. Yang kedua juga kita harus membimbing bakat dia kepada hal-hal yang sifatnya manfaat, yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, bahwa pada asalnya manusia itu fitrahnya adalah kepada agama dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka ya, kita pun juga tidak bisa memaksakan kalau misalnya si anak ya dia dari sisi dunia, apa dia ingin mempelajari ilmu dunia misalnya. Dimana kalau kita masukkan ke pesantren malah menyebabkan si anak tersebut akan berputus asa hidupnya ataupun bahkan hancur hidupnya hanya karena tidak dipenuhi keinginannya. Ini juga tidak bagus ya. Maka kita sekolahkan dia dalam ilmu-ilmu dunia, tapi juga kita berusaha untuk membimbing dia menuju ilmu agama. Tetap harus ya, harus si anak tersebut diberikan kepada dia pemasukan-masukan dan ajaran-ajaran tentang ilmu agama tersebut. Ya. Nah, ini akan tetapi yang harus difahami bahwa setiap manusia pada asalnya punya fitrah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fitrah cinta kepada agamanya. Fitrahnya itu adalah dia selalu menginginkan kehidupan akhirat insyaallah. Kalau ya bakat seperti itu dikembangkan, itu akan kuat insyaallah. Ya, lihat saja di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, ya banyak di antara mereka yang masyaallah. Ya, di antara mereka ada juga yang mempelajari ilmu-ilmu dunia. Ya, keahlian-keahlian mereka dalam memanah, keahlian dalam berkuda, keahlian dalam strategi perang, keahlian di dalam mengutus idarah perekonomian, banyak di antara mereka. Ya. Tapi mereka pun ternyata orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang kuat dalam ilmu-ilmu agamanya. Makanya ya seperti ini, jangan sampai kemudian hanya karena si anak punya bakat dunia kemudian kita lalaikan dalam sisi agamanya, jangan. Ya, tetap si anak itu harus dididik di atas agama yang hak. Nah. Taib cukup Ustaz. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan untuk waktu dan kesempatan yang telah antum meluangkan untuk kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam, demikian kajian kita untuk hari Rabu pagi untuk edisi Ba'da Subuh hari ini tanggal 11 Syaban 1429 Hijriah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam LC Hafizullah dengan pembahasan kitab Ad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Ani Dawa Isyafi, buah karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah. Dan insyaAllah Anda bisa mengikuti kembali kajian ini pada hari Rabu pagi pekan mendatang. Ikhwatal Islam, sebelum kami hadirkan kembali lantunan dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, perlu kami informasikan kembali beberapa info kajian untuk Anda semua. Untuk yang pertama, ikuti dan hadirlah kajian ilmiah dari pembahasan sifat saum atau sifat puasa atau cara-cara puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizullah, pengasuh dan mudir Pondok Pesantren Ihya Sunnah Tasikmalaya Jawa Barat yang insyaallah akan diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah BTN Kopassus Sukatani Cimanggis Depok, yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 atau tanggal 14 Syaban 1429 Hijriah jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan untuk informasi bisa menghubungi panitia di nomor 0852-1805-5600. Kami ulangi, 0852-1805-5600 atau di nomor 877-40-548, 877-40-548 atau 0813-10-28-0081. Kemudian pada hari yang sama, hari Sabtu tanggal 14 Syaban 1429 Hijriah, bagi Anda yang berada di daerah Bumi Serpong Damai dan sekitarnya, diselenggarakan pula satu majelis ilmu syar'i dari pembahasan tema Tafsir Cinta Ayat-Ayat Cinta dengan pemateri Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafizullah. Acara ini diselenggarakan di Masjid Asy-Syarif Bumi Serpong Damai, Jalan Puspitaloka Sektor 3.2 Sekolah Al-Azhar BSD. Dan untuk layanan informasi bisa menghubungi panitia di nomor 081-119-01729. Kemudian ikhwatal Islam, bagi Anda yang berada di daerah Cileungsi dan sekitarnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Syaban juga diselenggarakan kajian rutin bulanan untuk Anda pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Jalan Perumahan Pondok Cilengsi Permai Cilengsi Bogor, dan seperti biasa disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar, terbuka untuk umum ikhwan maupun akhwat. Dan untuk informasi bisa menghubungi panitia di 0813 15 53 9395 atau 0852 82 01 7795. Kemudian ikhwat al-islam rahimakumullah, kami pun informasikan kembali, insyaallah akan diselenggarakan kajian daurah selama 3 hari dari pembahasan tema memahami prinsip-prinsip dasar Islam dengan pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullah, kemudian Ustaz Arman bin Amri Alsi Hafizullah, dan Al-Ustaz Kurnaidi Alsi Hafizullah. Daurah ini diselenggarakan insyaallah pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad tanggal 22, 23 dan 24 Agustus 2008 di Masjid Imam Ahmad bin Hambal dengan alamat Baranang Siang 4, KPP 4 Baranang Siang, Blok A, Tanah Baru, Bogor, dan infak sebesar Rp50.000. Kemudian acara ini terbatas untuk 500 orang peserta. Anda bisa segera mendaftarkan diri dengan datang langsung ke Masjid Imam Ahmad bin Hambal, kemudian melalui pendaftaran via SMS dengan mengirimkan SMS, ketik daftar daurah, kemudian spasi nama lengkap Anda, spasi alamat, spasi tanggal lahir, kemudian SMS ke nomor pendaftaran di 081 80 82 84 414. Kami ulangi, 081 80 82 84 414 atau 0859 2507 2121. Kami ulangi, 0859 2507 2121. Anda bisa mengirimkan SMS pendaftaran ke nomor yang tadi. Kemudian untuk informasi selanjutnya juga Anda bisa mendapatkan pada nomor yang telah kami sampaikan. Demikian. Kemudian untuk selanjutnya kami informasikan kembali, insya Allah akan diselenggarakan kajian ilmiah bedah buku yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizullah dari sebuah buku yang beliau tulis dengan judul Menyelami Samudra Basmalah, yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 24 Agustus 2008 jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan Zuhur, yang diselenggarakan di Masjid Ad-Da'wah Jalan Biru Laut Barat Kompleks Wali Kota Jakarta Utara Kelapa Gading. Dan kegiatan ini terbuka untuk umum ikhwan maupun akhwat, dan acara ini diselenggarakan oleh DKM Ad-Da'wah bekerjasama dengan Majelis Ilmu Mutiara Sunnah dan Radio Roja 756 AM. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi panitia di nomor telepon 713-664-333. Kami ulangi, 713-664-333 atau di 0816-1182-781 dan 0817-699-9620. Untuk gambaran rute angkot dari Terminal Tanjung Priok naik M30A atau dari Terminal Pulau Gadung naik M37. Demikian ikhwatal Islam beberapa informasi yang kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah Al-Quranul Karim. Untuk yang pertama kami hadirkan tilawah dari Muratal Fadilatul Syekh Dr. Ali Hudzaifi dari juz yang pertama atau surat Al-Baqarah, hingga diselenggarakannya siaran langsung dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah Seperti biasa kita akan menyimak siaran langsung sholat subuh yang diselenggarakan di sana. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas bagi Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan serta kemudahan atas aktivitas yang Anda laksanakan pada hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاقرأوا ما تيسر من القرآن القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كلام الله رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة